Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. أطموا ظلم الليالي واصدقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واصدقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah, dan juga disambung siarkan di 101,4 HIS FM Solo. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi kali ini, alhamdulillah ya, saya Muhammad Al-Faruq menemani Anda dalam program Bincang Bisnis dan Motivasi Kewirausahaan. Dan di kesempatan pagi kali ini, kebersamaan kita sampai nanti pukul 11:30 insyaallah. Dan juga kita sudah kedatangan narasumber, ada Bapak Dr. Andes Suharno, MM Akuntan Direktur Amalia Consulting. Nomor HP 0813-295-11745. Alamat website www.kiatsuharno.blogspot.com. Facebook di Amalia Consulting. Ya, di sini langsung aja kita sapa beliau, Ustadz Suharno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faruk. Iya, luar biasa ya. Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, sebelumnya mohon maaf dulu untuk edisi Kamis yang kemarin kami izin. Kebetulan tidak bisa ditinggalkan. Oh iya, iya, iya, luar biasa. Walaupun izin tapi semangatnya sampai di sini, Ustaz. Insyaallah, insyaallah gitu. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa, Ustaz? Ya, ini dari berbagai apa namanya pertemuan-pertemuan di mana-mana yang sering kami adakan dalam bidang pelatihan-pelatihan, ataupun juga ketika kami berjumpa dengan banyak orang itu banyak yang bertanya, Pak, saya ini mau mengembangkan bisnis sampingan, itu bagaimana caranya dan apa saja persyaratannya. Kemudian untuk itu menjawab berbagai macam pertanyaan dari pendengar juga dari masyarakat yang bertemu dengan saya. Pada saat ini saya ingin mencoba untuk mengetengahkan tema mengembangkan bisnis sampingan, begitu Mas Faruk. Iya. Tema kita luar biasa ya. Iya. Sangat memancing bagi pendengar yang mungkin ingin mengetahui apa yang cocok bisnis sampingan untuk Anda. Ya, bersama Ustaz Suharno sampai nanti pukul 11:30. Baik ya, kita langsung aja persilahkan kepada Bapak Suharno untuk memberikan beberapa prolognya. Tafadhol. Iya, baik pendengar sekalian, selamat pagi. Pada saat ini barangkali dari kita ini ada yang sebagai mahasiswa, ada yang sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, guru, dosen, dan profesi yang lain. Yang seringkali kalau kita bekerja sehari ini masih ada waktu-waktu yang longgar begitu. Katakanlah seorang guru, seorang dosen ini masih ada banyak waktu ya. Khususnya kalau dosen biasanya datang ke kampus kalau mengajar gitu ya. Ataupun juga karyawan-karyawan swasta ini ada juga, walaupun mereka sudah masuk mulai pukul 8 pagi hingga jam 5 sore, pada hari Sabtu, Minggu ada waktu luang misalnya begitu. Nah, apakah bisa bahwa di sela-sela waktu yang ada ini kita mengembangkan satu bentuk usaha sampingan agar kita mendapatkan tambahan penghasilan? Bagaimanapun juga kalau kita perhatikan apa yang kita kerjakan sebagai seorang pegawai negeri, pegawai swasta, atau pegawai yang ada di pabrik misalnya, seringkali apa yang kita upayakan ini belum bisa memenuhi sepenuhnya pendapatan keluarga kita. Sehingga mau tidak mau semakin hari di mana keluarga kita semakin berkembang, anak-anak semakin dewasa, membutuhkan biaya untuk pendidikan, tentunya perlu dipikirkan satu usaha sampingan yang halal dan bisa menambah income keluarga kita. Iya. Inilah yang menjadikan satu gagasan kami untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya pendengar RDS FM. Syukur nanti dari Bapak Ibu juga bisa sharing sama-sama kita ya, tentang pengalaman-pengalaman. Saya yakin kok sebagian besar dari pegawai yang ada di perusahaan-perusahaan ini juga punya usaha-usaha sampingan. Dan usaha-usaha sampingan ini bila kita kembangkan dengan tekun, dengan penuh perencanaan, bisa jadi malah hasilnya bisa melebihi penghasilan yang utama. Misalnya untuk kami pribadi, ini kan sehari-hari sebagai staf pengajar di salah satu BTS di Kota Solo. Nah, kemudian dari apa yang telah kami geluti di bidang pendidikan, kami kembangkan pada jasa-jasa pelatihan di luar. Jadi kalau waktu-waktu longgar, khususnya hari Sabtu, hari Minggu, atau hari-hari di luar jam mengajar, kami kembangkan dalam bentuk bidang-bidang jasa pelatihan di pengembangan SDM. Alhamdulillah, di sanalah kami menemukan dunia yang apa namanya menyenangkan sekali gitu ya. Kita bisa apa namanya bertemu, bisa bersahabat dengan banyak orang, dan juga secara finansial tentunya ini menambah satu income pendapatan keluarga yang tidak kecil nilainya. Bahkan terkadang hasil kita kerja sebulan itu bisa dikalahkan dengan kerjanya satu hari saja biasanya begitu. Nah ini tentunya menarik sekali. Kepada rekan-rekan mahasiswa, saya kira juga demikian ya, masih ada waktu luang saya kira. Di antara kuliah-kuliah itu pasti ada waktu-waktu yang bisa diambil untuk memikirkan usaha sampingan. Apalagi mahasiswa, idealnya itu bisa mandiri ya. Karena mahasiswa itu kan siswa yang besar, yang mandiri ya. Idealnya kalau jadi mahasiswa itu jangan hanya menggantungkan dari orang tua saja. Pengalaman kami pribadi, saya mulai semester 1 hingga kuliah berakhir itu juga sudah mulai untuk mencari usaha sampingan yang saya kembangkan. Waktu itu saya sebagai seorang penulis lepas di berbagai macam media, juga saya bekerja pada bidang-bidang tertentu, misalnya menyewakan buku, pernah juga kami alami. Bahkan ketika kami memutuskan menikah di tahun 89, waktu usia 2-3 tahun saya menikah itu, saya belum lulus dari kuliah itu. Kami juga apapun saya kerjakan waktu itu, jualan lotis, kemudian jualan es kucir, ini kami kerjakan. Nah, ini yang perlu kita budayakan untuk melahirkan generasi mandiri ya, menjadi seorang wirausahawan. Kalau kita lihat bahwa akhir-akhir ini banyak pakar yang selalu memberikan motivasi agar bangsa ini lebih banyak untuk menekuni bidang wirausaha. Tadi pagi saya juga baca di satu media bahwa Indonesia masih kekurangan 4 juta wirausahawan baru. Nah, ini maka dari apa latihan-latihan bisnis sampingan yang tidak pokok ini bisa jadi akan melahirkan satu pekerjaan yang menjadi pekerjaan utama nantinya begitu. Jadi ini sebagai ladang untuk melaris diri kita agar kita bisa berwirausaha ataupun membuka usaha yang nantinya kalau kita sebagai pegawai negeri pasca pensiun tidak pospor sindrom, namun ada aktivitas yang kita kerjakan. Ini juga saya lihat banyak sekali, misalnya kalau KB ngisi pelatihan di kantor-kantor ini, bapak-bapak yang usianya sudah 55 itu nampaknya mulai ada kekhawatiran ya. Habis apa namanya pensiun ngapain mas, saya harus kuliah lagi, saya harus gini, wong saya sudah mau pensiun. Nampaknya ada pesimis gitu. Nah barangkali juga perlu dipikirkan bahwa nanti kalau pensiun mau ngapain gitu. Ini barangkali yang bisa kita sharekan bersama-sama Mas Faruk, dan kami juga tentunya meminta ya sharing juga dari Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman di lapangan untuk berbagi bersama-sama pada acara di pagi hari ini. Iya, betul sekali ya, luar biasa ya pembukaan dari Bapak Harno. Ya bagi pendengar mungkin yang ingin bergabung untuk berinteraksi langsung dengan Bapak Dr. Anda Suharno, silakan saja via telepon 765-1818 atau via SMS 081226170777. أو تخليتم ندمتم إن تخاذلتم فشلتم. Baik, telepon sudah masuk, kita langsung angkat ya. Ini baru dihubungkan oleh Mas Fatah dari operator. Kita tunggu dulu dari siapa ini. Hattimu dhulmal layali Dari Bapak Ahmad di Kartasura ini, Pak Ustaz. Iya, kita monggo aja angkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ahmad silakan dengan Ustaz Suharno. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Saya menggarisbawahi tadi Ustaz Harno. Iya Pak Ahmad. Intinya saya sangat setuju dengan ucapan Bapak mengenai sampingan itu iya. Bisa dapat menyebabkan penghasilan kita jauh di atas pendapatan iya. Yang utama. Yang utama. Saya sudah mengalami sendiri. Iya. Selama saya kerja itu belum pernah punya rumah sendiri, jadi ngontrak sana, ngontrak sini. Kontraktor Pak Ahmad ya. Iya, kontraktor. Iya. Alhamdulillah setelah anak saya hampir lahir. Iya. Itu lagi hamil besar, itu iya. Malah saya bisa beli rumah di iya. Usaha sampingan tersebut. Iya. Bahkan naik haji juga di usaha sampingan Alhamdulillah. Tersebut. Sehingga saya memutuskan untuk menggeluti sampingan tersebut iya. Menjadi yang utama. Yang utama. Sedangkan pekerjaan saya di Selasa saya tinggalkan. Iya. Full ditinggalkan juga, Pak ya? Iya. Iya, dua iya, tahun iya. Kemudian saya menyuruh istri saya juga meninggalkan pekerjaannya di swasta. Iya. Bergabung dengan saya. Iya. Dan selama ini memang kalau kita ingin mencoba, insya Allah, Allah akan memberi jalan untuk kita kerjakan iya. Secara mandiri. Iya. Terus terang aja dengan adanya kita bekerja secara mandiri, kita bisa memanage waktu kita. Betul sekali. Yang namanya lima waktu untuk iya. Sholat berjamaah iya. Ke masjid. Insya Allah. Itu, insya Allah. Ya. Bisa semua terlaksana. Selama ya. Ini kita kalau swasta kan masih iya. Sangat sulit. Itu. Iya, betul sekali. Zuhur dan asar nggak mungkin kita keluar iya, untuk sholat. Iya. Betul sekali Pak Ahmad. Pak Ahmad bisa sharing Pak pekerjaannya Pak? Bisa sharing Pak yang ditekuni sekarang ini Pak? Iya. Saya kebetulan saya juga keluaran dari kimia. Oh gitu Bapak. Kemudian sekarang usahanya buat softener, buat sabun. Bagus sekali. Saya oper ke hotel. Iya, iya, iya. Untuk iya. Laundrynya. Jadi pemasok ke hotel-hotel Pak Ahmad iya, ya? Hotel dan pabrik. Iya, iya, iya. Memulainya sekarang malah. Kenapa? Pak Ahmad bisa sharing memulainya bagaimana Pak Ahmad? Bapak bisa mulai memasarkan ke hotel-hotel dan sebagainya. Barangkali bisa untuk ide yang lain nanti. Iya, sebelumnya hanya uji coba biasa iya. Dan saya kerjakan di rumah dan digunakan oleh istri saya. Kemudian coba-coba dari ibu ya Pak ya. Iya, kemudian dikerjakan iya. Apa dipakai oleh keluarga, bude, pak. Iya, iya, iya, iya. Lama-kelamaan kok dari mulut ke mulut. Oh, begitu. Begitu. Nah, iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Jumlahnya juga cukup lumayan. Iya. Lalu distribusinya untuk, Pak Ahmad sampai mana aja Pak Ahmad distribusinya Pak? Sampai Kerawak, Jawa Barat sudah masuk. Sampai melebar ke luar provinsi Pak ya. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Kemudian ya. Untuk daerah Pekalongan juga sudah masuk. Alhamdulillah. Iya, iya. Sekarang ya. Ini saya ada tambahan. Iya, ada Bapak. Minta informasi dengan Pak Arno. Iya. Kebetulan lokasi rumah saya itu strategis iya. Di pinggir jalan besar. Iya. Saya itu mau buka usaha untuk bayar listrik dan bayar telepon, iya. Bayar PDAM iya. Dan kerjakan di rumah. Iya, iya. Kebetulan rumah kita pinggir jalan iya. Dan garasi itu bisa dimanfaatkan. Iya, iya. Iya. Mohon informasinya Pak Arno, mungkin bisa ngasih informasi untuk memulainya itu di mana saya harus mendaftar. Oh iya. Dan apa saja yang harus saya siapkan? Iya, iya, iya. Iya. Maturnuwun. Itu Pak Ahmad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Mungkin ya. Bisa langsung di iya. Ini. Saya ya. Kira ini satu pengalaman yang luar biasa. Semakin menguatkan kita ya. Untuk betul-betul bisa menekuni di bidang wirausaha. Siapa pikir sih bahwa dari hanya coba-coba ya membuat apa namanya sabun, apa namanya alat-alat pembersih ya yang semula diuji cobakan kepada sang ibu, istri tercinta, kemudian tetangga-tangganya akhirnya bisa meluas sebagai pemasok di hotel. Dan orang tidak akan pernah melihat itu ya. Karena ini produk ini kan tidak pernah di pasar. Tapi kenyataannya justru ketika ditekuni yang nampak tidak ada di pasar ini ternyata bisa menghidupi Pak Hamad dengan luar biasa, sampai-sampai bisa beli rumah, haji, berani memutuskan keluar dari perusahaan di tempat bekerja. Ini luar biasa. Ini memberikan kita suatu motivasi juga, khususnya kepada desa juga ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa apa kayak Pak Ahmad yang fokus ini ya, dan juga pendengar yang lainnya. Kalau untuk masalah teknisnya, masalah apa namanya pembayaran listrik dan sebagainya Bapak, kami tidak tahu Bapak, namun kami ingin mencoba ya mencarikan informasi. Kebetulan teman kami juga ada 1-2 yang menekuni di bidang itu. Nanti kami akan sampaikan pada kesempatan mendatang, atau mungkin secepatnya kami sampaikan di apa namanya nomor yang nomor Pak Ahmad bisa kami hubungi ya. Ya itu saja Pak Ahmad. Ya kami mengatakan bahwa untuk informasi secara detail kami tidak apa namanya tahu. Namun kami bisa memberikan satu masukan kepada Pak Ahmad. Ini satu bidang yang sangat luar biasa. Kalau bisa, saya sarankan modelnya door to door juga ini ya. Ya, jadi jangan hanya membuka di loket, di garasi, kemudian hanya berdiam diri. Kalau kita mau masuk ke rumah ke rumah, ini juga akan lebih baik lagi. Karena setiap rumah pasti akan sekarang membutuhkan ya, membayar listrik yang dekat, yang cepat ya. Ini kan juga sangat bagus sekali saya kira. Dan apalagi dengan model pulsa ya, kalau untuk listriknya ya kan bagus sekali. Monggo Pak Ahmad, saya mendukung, saya ikut mendoakan. Mudah-mudahan sukses untuk masalah persyaratannya dan sebagainya. Amin. Kami ingin mencoba nanti mencarikan informasi untuk Pak Ahmad. Ya. Baik, ini ada telepon masuk lagi Bapak dari Bu Erni di Sragen nih. Oh, monggo iya, silakan. Kita angkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Erni silakan dengan Ustaz Harno. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Erni. Iya, ini saya dari basicnya dulu saya adalah pengusaha toko besi. Pengusaha toko besi pun ya, tapi dengan biaya riba. Iya. Nah, ini saya sudah tobat, nggak mau pakai riba. Oh iya, alhamdulillah. Nah, ini otomatis kan omset saya turun drastis. Iya. Terus ini saya berusaha untuk usaha yang kecil. Iya. Tapi insya Allah bisa untuk makan. Iya. Ya, ini saya apa itu usaha es tebu. Es tebu Bu ya? Iya. Es tebu. Iya. Sama ini kemarin saya sudah main ke Pasar Gede. Iya. Sama ibunda saya yang membimbing saya. Iya. Sama Ibu Ari. Terima kasih Bu. Iya. Itu sudah ada 3 konsumen untuk anak kecil di SD itu Ustaz. Apa Ibu? Itu makanan kecil-kecil. Oh, makanan kecil. Iya, dari Pasar Gede itu. Iya. Untuk Wilon, sampai di rumah saya kemasi. Iya. Permen-permen itu ternyata. Oh, iya. Iya, permen-permen itu ternyata harganya lebih murah. Lebih murah, iya. Iya, dibandingkan sudah jadi di betul. Situ. Belinya kilon, kemudian dirangkai Bu ya. Iya, dirangkai sendiri. Masih ada untungnya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Ini masuk di SD. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus ini Ustaz, untuk yang di toko besi. Iya. Kalau memang ada yang berminat untuk bagi hasil, kami insya Allah amanah untuk apa memegang perjanjian awal yang kita buat. Iya. Pemodal maksudnya yang tanpa bunga. Betul. Bu Erni. Mungkin perlu dievaluasi Bu, apakah omset yang turun itu hanya karena masalah modal atau mungkin ada faktor yang lain Bu? Enggak, itu betul-betul karena masalah modal. Iya. Otomatis barang dagangan saya kan sudah enggak penuh lagi. Enggak, artinya apakah masih ada pelanggan yang datang masih, untuk masih banyak ya? Masih, ini sementara kan saya nempel-nempel ke toko-toko terdekat. Oh, begitu. Iya, jadi bukan barang saya sendiri. Jadi kelangkaan stok barang Bu ya? Iya. Karena saya sudah mau hijrah itu insya Allah. Apakah tidak bisa pernah mencoba untuk misalnya pinjamnya ke bank syariah gitu Ibu? Kalau ke bank syariah saya kayaknya belum dulu saya juga masih itu ya sama bank syariah enggak begitu itu ternyata juga teman saya masuk di bank syariah rumahnya juga dilelang gitu. Saya takut juga. Oh, ada trauma ya Ibu. Iya. Jadi saya kalau ada yang berminat pemodal untuk bagi hasil, insya Allah kami bersedia gitu. Untuk iya kerjasama. Yeah, gitu Ibu. Iya iya iya. Gitu aja. Gitu Ibu. Monggo Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ya hari ini. Saya dapat banyak pelajaran juga dari pendengar sekalian ya. Yang pertama Pak Ahmad tadi hanya dengan menjual sabun karena dia punya keahlian di bidang itu, mencoba buat sendiri, pasarkan ke keluarganya, kerabatnya, laku juga. Bu Erni yang pernah jaya di toko besi, kemudian mulai hijrah menggunakan apa dana-dana yang syariah, omsetnya turun, namun juga peluangnya luar biasa tadi melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya tadi. Yeah. Ya, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, asal ada kemauan pasti ada jalan. Iya, gitu. Betul sekali, luar biasa. Iya, iya, iya. Ini ada telepon masuk lagi. Silahkan kita angkat langsung ya. Dari ya, Pak Abdullah ya, di Sragen. Iya, ya, ya, langsung aja kita angkat ya. Ada Pak Abdullah di Sragen ya, Mas Fatah ya. Ya, kita angkat. Iya. Halo, assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan Bapak Soeharno. Ya. Sebelumnya kalau boleh minta tadi nomornya penelpon pertama Pak. Oh iya, yeah, dengan Pak Ahmad ya. Yeah. Monggo yeah, mudah-mudahan Pak Ahmad mendengarkan. Iya. Yeah, nanti. Yeah. Sekarang ini saya terinspirasi dengan beliau. Iya. Yeah. Dan saat ini pun saya sudah ditunggu rekan saya di luar Jawa untuk usaha apa terserah sudah disiap modal. Oh, barengan dengan Bu Erni yang kedua Pak, dia butuh modal. Enggak, saya ini yang jelas saya ini disiapi teman di luar itu permodalan, tapi iya, juga usahanya harus di luar Jawa Tengah. Oh, harus di luar Jawa Tengah, iya, di luar Pulau Jawa, ye, ye, ye, ye, ye. Terima kasih. Ye, gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa namanya Pak Ahmad ya mendengarkan, kemudian bisa nanti menyampaikan nomor yang bisa dihubungi. Ini Pak Adulah bermaksud untuk kemungkinan bisa bermitra kerja begitu. Betul sekali ya. Ya, ya, ya. Ya, kita, ini ada SMS masuk, kita bacakan atau untuk gimana Ustaz? Dibacakan. Baik, ya, di ya, SMS ada yang bertanya Ustaz, mau tanya tentang kiat-kiat bisnis sampingan Ustaz. Iya. Gimana ini Ustaz? Kiat-kiat bisnis sampingan tadi beberapa poin pun sudah menyampaikan yang saya catat tadi dari Pak Ahmad ya. Satu, berangkatlah dari apa yang kita kuasai lebih dahulu. Ya, ya, kompetensi ya, kita. Pak Ahmad dengan saya punya kesamaan. Pak Ahmad ini punya background dari kimia ya, yang dia memahami bagaimana meracik satu pembersih, meracik sebuah sabun, dicobakan kepada yang terdekat ya. Sama dengan saya juga, saya berbackground di bidang pendidikan. Maka saya mengambil satu bentuk jasa pelatihan. Kemudian juga menawarkannya juga sama dengan Pak Ahmad tadi. Dari ketok tular dulu ya, tidak pernah pasang tarif. Oh gitu. Pokoknya ada kesempatan kita menyampaikan dan lama-lama ketok tular juga ya. Ini yang pertama. Jadi kepada Mas siapa tadi? Mas siapa enggak disebutin namanya ini, Ustaz. Kepada pengirim SMS, coba lihat dulu kira-kira apa yang kita bisa, kemudian apa yang kita bisa ini kemudian kita wujudkan dalam sebuah produk ya. Kemudian kita coba tawarkan kepada orang lain gitu. Usahakan juga orang-orang terdekat kita ya. Nah, kayak tadi seperti yang kedua tadi dari Ibu Erni misalnya ya. Ibu Erni lain lagi ya. Kalau Ibu Erni tadi bergerak di bidang toko besi, kemudian dia melihat peluang dengan cara apa? Pergi ke pasar-pasar besar. Di sana dia melihat peluang. Oh ternyata di sana ada makanan anak-anak yang itu masih sifatnya belum ada mereknya ya, masih los-losan. Kemudian dicoba untuk dibawa pulang, dibungkusi, yang menarik dijual. Ini juga bisa dikerjakan. Artinya kalau kita ini mau bermain di bidang apa namanya wirausaha sampingan, itu banyak sekali ya. Kalau kita mau untuk terjun ke lapangan, melihat di pasar, melihat di mall, pasti akan menemukan ide. Jadi memang begitu, salah satu kiatnya adalah kita ini kalau dalam bahasanya Pak Kiat SMK itu menggunakan resepnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, kalau ya, saya menggunakan rumusnya 5N, nontoni, niteni, niroke, nambah-nambahi, dan nemokke. Ini saya kira bisa dicoba. Bisa juga kiat-kiatnya untuk mencari bisnis sampingan adalah dengan cara kita ini mencari seorang yang punya produk barang yang bisa kita bawa dulu. Misalnya di Solo ini banyak sekali pengusaha pengrajin batik ya, yang mereka ini kalau kita ini punya kredibilitas biasanya diberikan kepercayaan ya untuk bawa barangnya dulu, kemudian dijual kemudian. Silakan nih juga bisa diterapkan ya. Contoh misalnya yang saya setiap menghadapi mau bulan puasa, hari raya lebaran itu biasanya menghubungi temannya yang punya barang. Ambil barang dulu, dibayar belakang. Ini beberapa kiat yang bisa dikerjakan. Atau kita mencoba yang paling mudah dulu. Anak saya pribadi jualnya jual pulsa misalnya. Ini kan hanya butuh dana waktu itu hanya sekitar 20 ribu rupiah ya. Langsung kemudian membeli pulsa dijual kepada ya tadi keluarganya lebih dulu. Ini bisa dicoba ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa dikerjakan. Silahkan nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan. Baik ya. Baik, ini ada SMS lagi. Silahkan, ya, kita bacakan. Assalamualaikum Bapak Arno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengelola dan mengembangkan usaha menjahit baju muslim dan bagaimana cara memasarkan produk saya ini Ustaz? Jazakumullah. Iya. Ummu Aziz di Waru Ustaz. Iya, Ummu Aziz ya. Mungkin bisa dikasih sedikit motivasi. Iya. Motivasi di bidang jahit menjahit itu yang pertama harus bisa menepati janji. Mohon maaf ya, kelemahan para penjahit yang saya amati biasanya mereka tidak amanah di bidang waktunya biasanya. Seringkali molor ya. Padahal kalau kita lihat bahwa baju yang dijahitkan terkadang ini sangat dibutuhkan pada waktu itu juga ya. Nah, ini monggo kepada siapa tadi? Ummu Aziz. Ummu Aziz, yang pertama adalah jaga betul amanah masalah ketepatan waktunya lebih dahulu. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa kalau di tempat usaha bapak atau ibu ini ya, ibu ya, belum ada namanya, segera saja pasang nama, pasang papan nama agar dikenal orang gitu. Sekarang ini apapun yang kita jual harus diketahui orang dan divisualkan biar orang melihatnya. Jangan segan-segan nanti misalnya membuat nama-nama, silahkan, yang tentunya menarik ya, diucapkannya gampang dan gampang diingat gitu ya. Jangan segan-segan ya, dan teruskan nama yang di mindset benak konsumen itu mencerminkan ini betul-betul penjahit yang modern. Jangan menggunakan tukang jahit ya, namun gunakan tailor misalnya ya. Kalau yang kita lihat pada waktu beberapa edisi yang lalu itu Pak Parto menggunakan nama Arjuna Tailor misalnya. Kalau ibu bisa juga menggunakan nama anak ibu misalnya, atau nama yang ibu sukai. Namun cerminkan bahwa usaha ini usaha yang sangat bagus, yang bonafit gitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tempat usahanya, usahakan dibuat semenarik mungkin. Tidak harus mahal ya. Namun bagaimana kita ini bisa menata ya layoutnya dengan bagus. Ya mungkin warna catnya harus yang cerah misalnya. Kemudian tempatnya yang rapi, yang bersih, tidak kumuh. Kemudian juga kalau biasa tukang jahit ya, itu potongan-potongan perca berserakan misalnya, ini harus diperhatikan betul ya. Ketika orang masuk merasakan bahwa ruangannya betul-betul enak gitu ya. Nah, walaupun tidak besar namun ruangannya itu enak dilihat, nyaman dipandang, ini perlu sekali ya. Jadi jangan segan-segan, ibu langsung mencantumkan saja apa namanya usaha ibu. Kemudian juga yang berikutnya, ibu jangan segan-segan setiap kesempatan bertemu orang kenalkan sebagai tukang jahit gitu. Ini terkadang kan kita malu-maluin ya, malu-malu gitu ya. Tidak usah malu-malu, kita sampaikan bahwa saya adalah pekerjaannya ini begitu. Agar orang tahu bahwa kita ini adalah seorang penjahit begitu. Betul sekali ya. Biasa ini motivasinya dari Ustaz. Kemudian ini ada yang bertanya lagi Ustaz dari Mas Juwana di Boyolali. Pak Arno mau tanya, saya seorang petani usaha sampingan, apa yang cocok buat saya Ustaz? Seorang petani nih Ustaz. Petani, ya petani tentunya masih banyak waktu luang ya. Karena biasanya petani kan pada waktu musim tanam itu baru sibuk-sibuknya. Setelah tanamannya tertanam kemudian bisa sambil apapun juga ya. Bapak tentunya lihat dulu kebutuhan yang ada di sekeliling bapak apa. Nah, dari sana mungkin bapak nanti akan punya ide. Misal saja bapak melihat bahwa di antara petani itu dia butuh pupuk misalnya. Nah, bapak mungkin bisa menyediakan pupuk untuk mereka secara kelompok misalnya ya. Atau yang lainnya ya, bibit-bibit bisa bapak usahakan misalnya. Ataupun kalau tidak, yang paling gampang usaha sampingan itu adalah menjual sembako. Ya, menjual sembako setiap orang bisa biasanya, dan itu kebutuhan pokok ya, sehingga pasti laku sepanjang kita bisa menjualnya, masyarakatnya. Nah, ya, sembako itu biasanya bisa laku keras ya, manakala harganya miring, yang paling murah. Nah, maka Bapak nanti perlu untuk survei lapangan. Saya punya sahabat di Boyolali juga. Dia seorang dosen, sambilannya sekarang jual makanan anak-anak. Itu juga hasilnya melebihi gaji seorang dosen ya. Gitu ya. Tapi apa, dia tuh jeli melihat pasar. Jadi kalau misalnya untuk beli snack A itu di pasar Legi, snack B di pasar besar, itu dia survei betul mana yang paling murah gitu. Nah, mana yang paling murah itulah yang dia untuk kulaannya, kemudian dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan. Dan kalau sembako sudah berkembang, biasanya Bapak tidak usah khawatir harus ke pasar besar atau pasar Legi ya. Sudah ada yang ngirimi biasanya. Ya kan, sekarang banyak ya orang-orang tuh ngirim barang langsung ke rumah-rumah. Itu juga banyak sekali. Jadi silakan Bapak, atau Bapak punya keterangan apa, kembangkan saja. Seperti yang tadi kita dengarkan dari Pak Ahmad tadi ya, mengembangkan dari kemampuan di bidang bahwa dia ahli kimia gitu ya, sehingga bisa merasik sabun. Nah silakan Pak, siapa ini yang bertanya yang terakhir ini, Bapak ini punya keahlian apa sih Bapak? Nah coba itu dikembangkan di apa namanya, uji cobakan ke masyarakat. Misalnya saja kalau Bapak punya keterampilan sebagai peranata adicara atau MC loh, ini kenapa tidak? Betul, sekarang ini banyak sekali peluang-peluang untuk menjadi seorang MC yang profesional loh ya. Sekarang banyak sekali orang itu inginnya kalau punya kerja mendapat MC yang kalau bicara itu tidak usah panjang lebar, namun bahasanya bagus to the point. Ini banyak sekali. Silakan Bapak, banyak hal yang Bapak bisa kembangkan. Maka sebelumnya tolong Bapak melakukan evaluasi terhadap diri kita dulu ya. Apa yang bisa kita kerjakan, atau mungkin bakat apa yang kita miliki, atau peluang apa yang bisa kita manfaatkan. Tentunya kita harus mengembangkan kecerdasannya dari otak kanan kita begitu. Silakan saja. Iya, luar biasa ini ya, motivasi dari Ustaz Harno. Baik, sebelum lanjut lagi tadi kita ke jeda dulu. Silakan, ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan. 107,7 RDS حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, dan juga disambung siarkan di 101,4 Hits FM Solo. Baik pendengar, kita masih berada di program Bincang Bisnis dan Motivasi Kewirausahaan bersama Dr. Andes Suharno MM, Akuntan Direktur Amalia Consulting ya. Dan kita akan mendengarkan kembali ya pembahasan selanjutnya dari Dr. Andes Suharno. Mungkin ada yang disampaikan lagi Ustaz, tafadhol. Biasanya timbul pertanyaan, Pak, bagaimana saya membagi waktu saya ya? Nah, ini tentunya membagi waktu itu pandai-pandainya saja kita untuk mengaturnya ya. Kita biasanya selama ini merasa kehilangan waktu karena jarang menetapkan prioritas kegiatan biasanya. Padahal selaku seorang muslim sudah diajarkan langsung ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sehari semalam untuk sholat 5 waktu. Ini bukankah juga merupakan satu bentuk manajemen waktu yang sayangnya kita ini biasanya meremehkan begitu saja. Saya kira kalau saya misalnya saya bekerja seorang dosen, kan bisa saya hitung ya, saya punya jadwal. Misalnya seminggu saya mengajar berapa kali. Nah, di antara waktu-waktu yang luang itulah bisa kita manfaatkan untuk apa namanya, mengerjakan bisnis sampingan kita yang tentunya tidak mengganggu yang pokok. Misal saja saya menggunakan banyak waktu di hari Sabtu dan hari Minggu khusus untuk pelatihan-pelatihan yang di luar apa namanya, mengajar. Toh pun kalaupun ada permintaan yang hari-hari biasa, saya biasanya melihat dulu pada jadwal saya. Jangan sampai nanti jadwal-jadwal yang ada di kampus itu kemudian saya kalahkan sebagai tugas-tugas yang sampingan. Saya akan memenuhi permintaan pengisian pelatihan, manakala itu tidak bertabrakan. Semisal bertabrakan pun tentunya kita harus bisa mencarikan ganti untuk tatap muka itu kepada anak didik kita, sehingga mereka tidak dirugikan. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Kemudian juga kalau kita lihat untuk PNS yang bekerjanya itu biasanya yang 6 hari kerja, itu kan hanya sampai dengan jam 1, jam 2 siang. Nah, sehingga masih ada waktu yang cukup longgar sekali ya, dari jam 3 sampai dengan malam hari, bisa digunakan untuk menggeluti usaha-usaha yang tentunya misal saja ya, bisa dikerjakan. Seperti kita lihat sekarang ini ada tren ya, sore hari banyak yang buka kuliner, bahkan ada soto sore. Soto yang bukanya hanya sore hari. Ya, ini juga kan memanfaatkan waktu ya. Jadi pagi hari tidak buka, hanya bukanya sore hari. Dan ternyata ini yang di Palur itu luar biasa itu. Pengunjungnya luar biasa ini. Atau juga di Solo ya ada gudeg ceker jam 2 malam sampai jam 5 pagi. Jadi kalau kita ini sebenarnya mau menggunakan akal kita, mau otak atik ya, itu pasti bisa kita. Ya, pasti bisa. Yang penting timbulkan niat dulu. Bahwa kita ini membuka usaha sampingan tidak semata-mata untuk mencari uang. Tapi untuk bisa berbuat lebih banyak kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada apa, dalam artian yang lebih luas lagi. Jadi niatkan itu. Jadi tidak semata-mata mencari uang loh ya. Namun saya ingin berbuat lebih banyak dengan apa yang saya kerjakan. Dan konsekuensinya adalah konsekuensi finansial. Itu ya konsekuensi yang kedua gitu. Tapi yang pertama adalah bagaimana saya bisa memanfaatkan keahlian saya, tenaga saya, pikiran saya untuk orang banyak. Dan juga untuk keluarganya tentunya ya. Jangan lupa bahwa kalau kita kerja keras juga tentunya keluarga akan semakin sejahtera. Jadi bisa ya. Jadi waktu itu tinggal bagaimana kita. Yang terkadang kita ini tidak disiplin. Plin itu persoalannya. Coba bayangkan tidur kita sehari berapa? Ya, idealnya kalau dokter mengatakan 8 jam ya. Padahal sebenarnya tidak 8 jam pun bisa tidur dengan nyenyak dan berkualitas. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, ini SMS. Di SMS ada beberapa pertanyaan. Silakan. Ya. Maaf Pak, tanya usaha atau jasa packaging yang murah dan dekat Solo untuk kemasan seperti produk-produk Unilever untuk mengangkat harga dan menarik ini di mana Anda, Ustaz? Dari Ahmad di Bekonang. Oh ya, packaging ya atau kemasannya. Silakan Mas Ahmad itu apa browsing di internet ya. Banyak sekali. Yang setahu saya di Facebook saya ada salah satu yang usahanya di situ. Kalau tidak keliru adalah namanya usaha kreatif ya, atau pengusaha kreatif itu ada di situ. Ya, jadi untuk alamat tepatnya silakan Anda bisa browsing di internet ya, atau kalau Anda lihat di Facebook saya, biasanya ada salah satu yang sering masuk ke Facebook saya itu khusus ngurusi masalah kemasan gitu. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz ya, dari Mas Sidik di Solo. Iya. Saya punya kendala pemasaran mainan anak Ustaz kreatif buatan sendiri ini. Misalnya miniatur skateboard. Soalnya saat ini hanya bisa setor grosir di toko mainan wilayah Solo saja. Ini gimana solusinya Ustaz? Iya. Kalau sudah bisa masuk ke grosir kan bagus ya. Sudah bagus ya. Artinya Mas siapa ini? Mas Sidik di Solo. Mas Sidik ingin memperbanyak omsetnya lagi ya. Bisa saja langsung ya mengunjungi tempat-tempat keramaian. Ya, ini kan biasa berkumpul anak-anak ya. Atau juga mencari grosir-grosir di luar kota Solo saya kira. Jadi saya kira kalau sudah bisa masuk ke grosir, ini kan sudah ada indikasi bahwa produknya itu kan bagus, diserap pasar. Nah, kenapa tidak juga dicoba untuk menjual eceran? Karena saya yakin kok produk eceran dengan grosir itu keuntungannya tinggi kalau kita eceran ya. Ya. Dan juga untuk eceran saya kira kalau anak kecil ya, ini luas sekali ya pemasarannya. Mas Sidik masuk ke kampung saja dengan menggunakan model-model yang unik ya, seperti orang jual es itu ya, pakai tet-tet gitu ya, Cak. Atau menggunakan apa yang mudah dikenal, anak berkumpul pasti akan dikerubuti oleh mereka. Ya. Ini satu, jadi bisa masuk ke perumahan. Kalau produknya Mas Sidik ini agak mahal, tolong masuk ke perumahan yang Gridnya agak kalit. Menengah atas ya. Tapi kalau ini memang harganya terjangkau, masuk ke perumahan-perumahan biasa pun saya kira disambut dengan baik ininya. Yang jelas Mas Sidik, berani tampil beda. Misal saja ini hanya satu yang ekstrim ya, menggunakan pakaian-pakaian badut misalnya. Nah, kenapa tidak ya dicoba misalnya. Nah, ini kenapa tidak harus memang begitu. Kalau tidak berbeda tidak akan dilihat oleh orang lain ya. Kemudian juga masuk ke pameran-pameran atau kepada ada keramaian-keramaian di pasar malam misalnya. Dan sangat menarik sekali untuk bab anak kecil itu kalau sudah minta biasanya belum diberikan dia akan nangis toh biasanya. Nah, ini pandai-pandailah untuk bagaimana menarik anak kecil sehingga anak kecil itu kemudian meminta orang tuanya membelikan begitu. Ya, luar biasa ini. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Iya, silakan. Lagi-lagi ini tentang pemasaran Ustaz. Iya, iya. Pak Herno, saya mau tanya bagaimana cara memasarkan produk saya berupa bumbu dapur ini Ustaz. Di mana alamat komunitas para UKM agar saya dapat bergabung ini? Oh iya. Terima kasih iya. Dari Pak Ahmad di Boyolali. Pak Ustaz. Ahmad di Boyolali ya, bumbu dapur ya. Yang jelas bumbu dapur Bapak bisa masuk ke pasar yang jelas ya, ke pasar-pasar ya, dititipkan di pasar-pasar. Atau juga tadi kalau Bapak ini ingin namanya pemasaran langsung bisa juga menghubungi komunitas ibu-ibu pertemuan PKK manfaatkan ya ini kan tiap bulan ada ya jadwal-jadwal untuk pertemuan seperti itu ya atau juga menggunakan model menggunakan tenaga pemasaran langsung ke lapangan ya, silakan banyak pilihan Pak. Atau juga jangan lupa bahwa setiap kesempatan tadi ya selalu bawa sampel. Ya, jadi kalau Pak Ahmad ini memang membuat satu produk apa bumbu dapur ya, sampelnya kalau bisa Pak, setiap kesempatan Bapak pergi di mana juga bawalah. Kemudian juga Bapak menyampaikan informasi alamat Bapak yang bisa dikontak. Problem kita biasanya malu untuk memasarkan produknya sendiri. Nah, kalau kita malu bagaimana orang lain akan membelinya? Atau kita tidak pede dengan produk kita sendiri. Kemarin saya ngisi pelatihan di Sumber Lawang ya, di pinggir waduk Kedung Ombo itu, yang diikuti oleh 50 ibu-ibu yang sebagian sudah punya usaha. Namun saya tanya, ibu hari ini membawa enggak sampel produknya? Hampir tidak ada yang bawa sampel. Tidak ada yang bawa ya. Padahal kalau dia membawa, ini kan dia sudah punya pasar 50 orang loh ya. Ya, ternyata ada yang usahanya itu membuat tadi snack sama dengan ibu tadi, kemudian juga membuat apa namanya berbagai macam home industry yang lainnya. Jadi kalau Bapak ini punya produk, jangan lupa bawa sampel setiap kali kita apa namanya pergi, setiap kali kita menemui seseorang itu bawa sampel. Tawarkan dan minta, jangan lupa. Iya. Kemudian tadi Ustaz, kalau kan kendala kita kan malu tadi Ustaz. Mungkin ada tips-tips agar kita tidak malu menawarkan produk. Kita hanya satu gitu saja, ya langsung dicoba, ditawarkan. Dicoba ya, karena kalau rasa malu itu tidak dilawan, selamanya akan menghantui kita. Begitu dilawan, rasa malu akan hilang dengan sendirinya, dan kita merasakan kenikmatannya. Jadi itu saja. Jadi rasa malu itu obatnya hanya satu, dilawan, lakukan, ya, dilawan, langsung kita tawarkan. Pertama pasti dredeg itu biasa, nervous itu hal yang lumrah dan khawatir ya. Saya pun juga demikian, pertama kali malu ya menawarkan jasa saya di pelatihan itu juga malu-malu ya. Lama-lama orang akan mencari kita, begitu nama kita sudah mulai dikenal oleh orang banyak. Akan terbalik nantinya ya, sepanjang kita belum menawarkan mana orang tahu gitu loh ya. Maka dicoba saja, jangan pernah malu ya, apapun yang kita kerjakan sepanjang halal, sepanjang bermanfaat, itu kita tidak boleh malu. Bukankah kalau kita menjual produk ini bermanfaat, berarti kita membantu orang lain. Nah, jadi pikirkan bahwa saya membantu orang lain memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya. Berarti saya mendapatkan pahala dari apa yang saya kerjakan, baik finansial maupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Luar biasa ini. Apabila tidak malu maka perbuatlah sesukamu gitu. Iya. Baik, ini kita jeda dulu Ustaz, ada kilas informasi pukul 11 siang bagi pendengar. Nanti akan kita kembali mendengarkan perbincangan bisnis kewirausahaan bersama Dr. Andes Soeharno MM, Akuntan Direktur Amalia Consulting ya. Dan kita akan mendengarkan kilas informasi pukul 11 siang dan setelah itu kita akan kembali lagi di program Bincang Bisnis dan Motivasi Kewirausahaan. 107,7 RDS. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد أنكم صحب محمد. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Bisnis dan Motivasi Kewirausahaan bersama Ustaz Dr. Andu Suharno MM. Ya, kita ke SMS ini ya, sudah silakan, ada. Mas Farouk. Dari Ibu Eni ini Ustaz. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eni. Ustaz, usaha sampingan apa yang cocok untuk pekerja pabrik ini, Ustaz? Iya. Adakah latihan usaha yang cocok untuk anak-anak SD? Iya. Ya, mungkin bagi bisa dijelaskan. Karyawan pabrik, ini peluangnya adalah kalau Anda berangkat bekerja, bawalah makanan-makanan. Gitu. Misalnya arem-arem, roti. Kalau bisa memasak sendiri. Oh, ya, jadi kita membuat apa makanan untuk teman-teman kita siang hari kan mereka butuh makan. Ya, ini dialami oleh staf saya di kantor. Gitu. Kalau pagi hari sebelum apa namanya masuk kantor dia masak dulu, kemudian berangkat ke kantor sambil membawa apa namanya tas yang isinya makanan kecil atau makanan-makanan yang tadi kayak seperti bakmi, kemudian mihun, lalu ada juga ini apa namanya sego kucing. Ini kan lumayan ya, arem-arem itu yang pertama. Jadi ya monggo dicoba. Biasanya kendalanya malu. Iya lah nih. Kembali ke malu tadi ya. Nanti akan saya berikan satu apa dalil ya agar Anda tidak malu begitu. Jadi itu yang bisa. Atau juga bisa membawakan misalnya barang-barang untuk kepentingan rekan-rekan di kantor. Ya, tadi yang gampang pulsa misalnya. Atau kertas tisu. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Namun yang jelas kalau saya pribadi menyarankan tolonglah membantu rekan Anda juga ya. Daripada rekan Anda keluar pabrik ya. Cari makanan, Anda sekaligus membantu dan dapatkan tambahan penghasilan. Memang harus kerja keras ini ya. Kalau namanya itu buat latengan itu biasanya bangunnya agak malam sedikit ya. Pengalaman kami ketika masih menangani latengan itu jam 2 malam harus bangun biasanya ya. Nah, kenapa tidak kita coba ya misalnya jam 4 kita bangun sebelum subuh kita mencoba memasak beberapa masakan kemudian sambil ke pabrik dibawa. Memang ini apa namanya hasilnya tidak langsung menggelegar ya. Namun lumayan ini ya, lama-lama Anda akan dikenal orang banyak. Oh, siapa tahu ya nanti pas rekan kerja Anda punya kerja, Anda diminta untuk pasokan cateringnya. Siapa tahu ini ya, dicoba. Kemudian bagaimana melatih untuk anak-anak ya? Ya, sejak dini anak-anak itu coba dilatih dulu kemandiriannya. Saya pribadi sejak kecil memberikan uang saku ke anak saya bukan harian namun mingguan agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap uang yang mereka terima itu. Walaupun toh kalau habis orang tua juga tidak akan tega ya. Namun mereka kita latih dulu. Nah, ini uang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah untuk jatah kamu selama 1 minggu ya. Kemudian juga anak-anak itu di pahamkan ya bahwa untuk membeli barang itu butuh pengorbanan. Kalau minta sesuatu usahakan ya ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Bu minta sepatu baru, bu minta baju baru, itu jangan langsung diberi. Namun ada satu persyaratannya. Ibu, bapak akan belikan sepatu baru kalau kamu ranking 5 di kelas misalnya. Itu bisa untuk melatih kemandirian. Dan lama-lama anak-anak kita ini kalau kita libatkan langsung, maka mereka akan dengan sendirinya ya bisa mendapatkan semangat wirausaha. Kayak saya dulu juga begitu, Mas. Gitu, waktu gitu, SD diajak bapak saya belanja ke Ketandan, pasar besar. Kemudian waktu saya berangkat ke sekolah SMA 3, itu saya diberi kantong gandum. Ya, nanti tolong kalau pulang dari sekolah beli bako di Timolasan. Jadi pulang saya bawa, sambil bawa bako, cengkeh itu biasa bagi saya dulu. Ya, ini latihan dari kecil ya harus ditanamkan. Begitu Mas Farouk. Iya. Ya. Luar biasa ini. Baik. Ada lagi, Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya banyak peluang untuk kita buka usaha, yang penting niat yang lurus dan kemauan yang keras. Iya. Sepakat. Planet Mart dulu cuma berawal dari 2 juta rupiah. Tapi sekarang alhamdulillah aset kami capai 1,5M, Ustaz, atas izin Allah. Ya. Jadi para ikhwan jangan patah semangat, bangkit dan bertindak mulai sekarang. Ini menambahkan ya. Memang jutaan peluang usaha di depan mata kita. Tinggal mampukah kita membacanya itu masalahnya. Adalah dari planet ya, Planet Mart. Mart ya. Ini supermarket ini, Ustaz. Luar biasa. Ya. Kemudian ini ada apa ini ya? Ada pertanyaan di Ustaz. Silakan. Mau nanya Ustaz Suharno, ada FB atau Twitternya tidak, Mas? Ada. Ya, ada ya, tadi saya bacakan lagi. Silakan, monggo. Ya, untuk HP 0813-295-11745. Ya, websitenya www.kiatsuharno.blogspot.com. Untuk Facebooknya Amalia Consulting ya, Consulting. Facebooknya biar langsung bisa buka Suharno Unisri dulu. Suharno Unisri. Iya, tapi yang Amalia memang ada ya, tapi yang keseharian saya ini kan setiap pagi bangun pagi langsung mengelola apa Twitter dan Facebook ya. Saya linkkan dengan apa blog saya. Itu ada 80 kisah-kisah wirausaha yang simpel, yang sederhana. Ya, silakan nanti Twitter itu akan saya linkkan dengan blog, dan blog masuk juga ke Facebook saya yang ada di Suharno Unisri begitu. Silakan ya, nanti bisa berbagi pengalaman. Kebetulan juga banyak sekali apa namanya yang berminat di situ berdialog dengan saya langsung. Silakan free. Monggo. Baik ya. Ya. Ini pertanyaan menyambung tadi Ustaz ya, yang Bapak Juwana di Boyolali, petani tadi Ustaz. Oh iya, silakan. Ya, nanya lagi Pak Arno. Monggo, silakan. Sembakau udah banyak itu, Pak. Terus usahanya apa lagi Ustaz? Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya Ustaz ya. Ya, banyak itu Bapak bisa memenangkan persaingan apabila Bapak berbeda dengan yang lain. Misal gini ya, Bapak itu langsung door to door. Misalnya ya, jadi kalau ada orang beli barang cukup SMS ya, nanti barangnya dikirim misalnya. Atau Bapak memberikan harga yang miring di antara mereka. Nah, maka enggak usah khawatir ya. Jadi kalau yang namanya sembako itu banyak ya, memang banyak ya. Di pasar semua orang jualan sembako ya. Terus juga laku. Sepanjang kita bisa memberikan yang terbaik misalnya dalam bidang pelayanan kita. Cara penyajian kita dan sebagainya. Contoh ya Mas ya, setiap hari tertentu rumah kami kedatangan seorang pemuda yang membawa sepeda motor yang di belakangnya galon-galon air mineral. Ya, bayangkan ya, dia itu langsung masuk ke rumah-rumah. Bu, sudah habis belum bu, airnya bu, ini saya kirim bu, 3 galon, 4 galon. Bayangkan, kalau sebuah kampung ya, katakan ada 1000 ya, orang. Kemudian kita hanya membidik 10 orang saja ya, sudah berapa itu? Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita ini bisa menembus mereka, dikenal mereka secara personal, Pak. Ya, banyak orang itu menjual asal menjual, tidak tahu ilmunya. Ya, ketika menjual juga hanya menjual saja tanpa ada servis yang bagus misalnya. Lah, kita bisa mengambil sisi itu. Maka ini yang paling gampang. Memang keuntungannya kecil dan kita bisa menang kalau kita punya kelebihan di bidang aspek pelayanan. Kita juga punya HP, kenapa tidak kita manfaatkan? Nah itu ya. Tangga kita yang ada di kampung kita kirimi SMS thread ya. Hari ini ada barang baru misalnya, ya kita informasikan pada mereka. Harganya murah misalnya, bisa. Ya. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Baik ya, yang penting berusaha ya Ustaz ya. Yang penting berusaha. Dan selalu ngulir budi, orang sama kata gitu ya. Kreatif dalam bahasa kita. Baik, ini ada informasi dari Bapak Ahmad, Ustaz. Silakan, ya. Bismillah, saya mau berbagi informasi tentang pembayaran listrik, pulsa, dan toko maupun warung makan. Iya. Bisa menghubungi saya di nomor 0271-701-8718. Ya, kami sudah berjalan 3 tahun. Iya. Jadi kebetulan ya, bagi tadi yang bertanya masalah apa pembayaran listrik, itu silakan langsung bisa ke Pak Ahmad ya, sedang diberi nomor kontak personnya. Iya. Bagus. Kemudian ada yang memberi komentar nih, Ustaz. Iya. Ingat Pak Arno, saya jadi ingat toko Pak Marjan yang pada tahun 80-an. Iya, saya anaknya. Oh. Ingat siapa itu? Ya, enggak disebutin namanya ini. Iya. Oh, bapaknya ya, Ustaz. Iya, saya kebetulan anak Pak Marjan yang nomor 2. Gitu. Bapak Pak Marjan itu usahanya apa, Ustaz? Ya, sembako. Oh, toko sembako. Jadi, mohon maaf ini bukan menyombongkan diri ya. Ha. Pak Marjan itu penjual sembako yang terkenal di Jebres dan sekitarnya. Harganya paling murah, pelayanannya paling bagus. Gitu. Maka saya bisa menyampaikan kisah saya sebab saya mengalami pribadi. Waktu ke saya kerja itu, kalau orang beli hari Sabtu pulang kantor tuh, ya pulang kantor, pulang pabrikan tuh, sampai orang tuh berdesak-desakan tuh ya, yang namanya menjual orang tuh sampai, waduh, ya, saking banyaknya yang membeli yang itu membeli. Ya, ya ini saya mengalami sendiri ya, jadi uang tuh sampai yang di kota itu uangnya sampai bertumpuk-tumpuk gitu ya, karena tadi aspek pelayanan dan yang menjual tuh gerapiak gitu loh, ya, semanak gitu loh ya, jadi kalau yang di Jebres pasti kenal dengan Pak Marjan. Itu orang tua saya kebetulan ya. Kalau sekarang masih, Ustaz? Ya, sekarang yang teruskan anak anaknya yang terakhir, adik saya yang kelima. Oh, gitu. Sekarang pindah di Pucang Sawit depan Bengawan Sport Center. Oh, iya. Ya. Memang ya, saya sejak kecil dilatih untuk wirausaha ya. Jadi jual buku pernah tadi, jual macam-macam. Gitu, iya. Baik, baik. Ini ada informasi lagi, Ustaz. Iya. Pak Abdullah di Sragen minta tolong nomor telepon penelpon pertama Pak Ahmad tadi ya, Pak Ahmad tadi berapa ya? Ya, Pak Ahmad tidak menyampaikan ke kita tadi ya. Ya. Semoga Pak Ahmad mendengarkan ya. Menghubungi ya. Ya, ini nomornya Bapak Abdullah ya, 0823 257 99409. أنكم صحب محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا. Ya, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, ini gak disebutin namanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, hukumnya MLM itu gimana, Ustaz? Dan di level marketing ya. Ya, dan gimana kiat memasarkan produk itu agar dipercaya, Ustaz? Jadi saya sarankan, kalau tidak terpaksa, tidak usah bergerak di bidang multi level marketing. Gitu ya, Ustaz ya. Ya, walaupun saya syar'i multi level yang benar itu boleh halal. Yang jelas satu, ada produk yang nyata. Selama ini banyak sekali multi level marketing yang tidak ada produknya. Produk hanya sebatas untuk menarik dari downline-nya. Contoh kasus yang Sleman baru saja terbongkar, 42 ribu orang tertipu dari produk apa namanya multi level dengan menggunakan media online. Kemudian juga seringkali produk multi level itu hanya mengejar downline yang sebanyak-banyaknya. Padahal produknya itu kalau dijual harga pasaran, harganya jauh sekali. Nah, ini juga tidak diperbolehkan dalam syar'i ya. Misalnya harga sabun di pasaran hanya Rp1.000, dengan model multi level menjadi Rp20.000. Nah, ini terkadang hanya untuk apa namanya gimmick saja ya. Dan tidak ada produk yang nyata, hanya itu untuk meyakinkan orang saja. Yang dia pentingkan adalah bagaimana mencari sebanyak-banyaknya anggota. Biasanya ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya anak buah biasanya. Akhirnya banyak yang hancur di tengah jalan. Saran saya adalah itu yang terakhir ya, multi level itu. Kalau mau masuk, boleh sajalah, tapi lihat dulu ya bagaimana mekanismenya. Ini perlu kita perhatikan. Ini yang perlu saya sampaikan untuk multi level marketing. Saya lebih suka pada yang real real saja lah. Yang real real saja memang harus kerja keras ya, harus kerja keras, harus kerja cerdas dan harus kerja yang waras gitu. Subhanallah. Ya, ini ada penelpon masuk dari Ibu Muslimah di Sukoharjo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Muslimah silahkan dengan Ustaz Dr. Andes Suharno. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Muslimah. Ini saya mau tanya Ustaz. Monggo, ini saya kemarin baca buku tentang tentang tipis halal dan haram itu Ustaz. Iya. Karena kan ada hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Iya. Nah, salah satunya itu kita dilarang menjual barang yang sejenis dengan saudara kita gitu. Ini saya tuh mau tahu rambu-rambunya sebatas mana. Kan sekarang kan banyak ya Ustaz, kita jualan misalnya warungnya berdekatan, isinya sama, atau kita jual produk yang sama dalam satu tempat gitu. Nah ini yang saya mau nanti. Ibu bisa rambu-rambunya halo, apa? Halo. Terus yang kedua, yes? Ibu bisa bacakan hadisnya Bu, mungkin barangkali. Apanya? Dilarang menjual kepada? Dilarang menjual apa? Menjual barang yang sama dengan saudaranya. Jadi kita kalau mau jualan sama saudara kita jangan barang yang sama. Kemudian ada yang kedua, kita kalau menjual barang, kita harus mengemukakan cacatnya barang. Betul yang sekali, betul sekali. Barang yang kita tapi misalnya ya Ustaz ya, menjual makanan. Misalnya itu kalau di misalnya hari ini enggak habis, besok kita kita jual lagi. Sebenarnya masih kondisinya masih bagus, enak. Tapi ini kan kita enggak jelaskan. Nah, ini gimana? Ini termasuk yang salah enggak ini? Itu penjelasan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu kalau saya tidak keliru ya, kalau itu mohon dibenarkan. Misalnya saya menawarkan produk ya sabun ke Mas Faruk, sabunnya merek X saya tawarkan, Mas Faruk belum memutuskan. Kemudian ada ibu menawarkan ke Mas Faruk hal yang sama. Nah, itulah yang dilarang. Jadi jangan sampai ya satu produk ditawarkan kepada satu orang yang sama yang belum memutuskan gitu ya. Ini tapi kalau kita jual yang sama boleh saja. Ya saya jual sabun hanya jangan sampai menjadi persaingan yang tidak sehat. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi tapi kalau misalkan sudah memutuskan tidak gitu baru boleh gitu. Iya, makanya itu. Seperti kan meminang ya. Meminang kan juga jual sama ya. Jadi kalau saya menawarkan Mas ini beli Mas, tiba-tiba ngelondong yang lain, Mas beli Mas gitu. Nah, itu kan salah etika tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, memang kita ini sebagai seorang yang beragama Islam, seyogianya produk yang kita tawarkan itu kita transparan ya. Ini KW1, KW2 dan seterusnya. Apa untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat. Lah problemnya adalah kalau ini makan latengan ya, tidak habis hari ini kemudian diinget ya. Nah, saya kira ibu, yang penting ibu bisa menjamin bahwa barang itu betul-betul masih memenuhi kaidah kesehatan. Halal dan toyib ya. Dan itu saya kira juga tidak usah disampaikan secara eksplisit. Kalau itu satu kelaziman, saya kira tidak ada masalah. Yang penting tetap dalam batas-batas itu tidak sampai kemudian mengganggu kesehatan bagi yang menikmatinya. Ya, kalau ibu mau menyampaikan juga tidak ada jeleknya ya. Pak, ini yang baru, ini yang kemarin Pak, ya memang ini yang kemarin namun masih bagus, namun harganya lebih murah misalnya, tidak apa-apa. Tapi seandainya pun tidak disampaikan, sepanjang itu masih dianggap itu halal dan thayyib, saya kira tidak ada masalah. Gitu. Begitu Mas Faruk. Ya. Baik ya, terima kasih ya. Semoga bisa dipahami Ibu Muslimah di Sukoharjo. Rakbal ma'ali wabdhulu kullal ghawali warfa'u dina Muhammad warfa'u dina Muhammad fi dajiril mabadi fi asiril masawi fi dajiril mabadi fi asiril masawi أفهموا كل مناوي أنكم جند محمد أنكم جند محمد حطموا ظلم الليالي الليالي واسبقوا ركب المعالي. Ya, di SMS ini ada komentar ya dari hamba Allah ini. Wow, toko Pak Marjan itu punya Bapak Antum tuh, Ustaz. Iya. Memang laris banget, saya dari Klaten kalau pas ke tempat kakak saya pasti belanja ke situ dulu. Kalau mau pulang emang murah tenan itu. Murahnya bukan karena murah-murah, tidak. Karena tahu tempatnya beli gitu ya. Untuk gitu. Barang ini beli di sini, yang ini beli sini tadi. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau jual sembako, tolonglah pikirkan tempat belinya barang itu berbeda-beda. Untuk jenis sabun itu di sini, untuk jenis yang ini di sini, itu pasti tiap toko berbeda-beda. Sehingga kami bisa menjual barang yang termurah di daerah Jebres itu. Gitu ya. Terima kasih atas apa namanya apresiasinya ya. Baik. Jadi harus survei dulu ya. Iya, harus survei. Dalam bahasa marketingnya ada survei marketing dulu ya. Nah, survei lebih dahulu. Tapi ini kan kita yang dalam bahasa sederhananya tuh seperti itu. Ya, perlu melakukan satu apa namanya observasi lah. Seperti itu. Biasa ini topiknya Pak Marjan. Baik, ini ada pertanyaan dari yang menanyakan Ibu Erni tadi. Mau tanya jenis usaha Bu Erni tadi apa ya? Sama mau minta nomor HP-nya. Ya, nanti mungkin Bu Erni bisa menghubungi. Silakan sharing ya. Bisa mendengarkan dan menghubungi, memberikan nomornya. Iya. Dan ini SMS insya Allah sudah tidak ada ini. Ya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.25, mungkin bisa disimpulkan kembali Ustaz apa saja per bincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Kesimpulan pada pagi ini saya kira sangat luar biasa ya. Kita banyak sharing dengan pendengar RDS tentang pengalaman-pengalaman memulai usaha dan memulai usaha sampingan, ternyata luar biasa ya. Jutaan peluang ada di depan mata kita. Yang jadi kendala utama justru pada diri kita sendiri, yaitu rasa malu menawarkan produk yang kita miliki. Maka ini saya bacakan ya di Quran surat Yusuf surat 12 ayat 55. Dicontohkan dengan jelas bahwa Nabi Yusuf yang ganteng, yang tampan, yang punya keahlian di bidang metafisika, mampu meramalkan mimpi, ahli ekonomi, ahli apa namanya? Keuangan ya, ahli logistik, itu pun masih menggunakan self marketing ya. Dia mengatakan begini, "Ya Raja, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Karena sungguhnya aku adalah orang-orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Ini yang saya katakan konsep self marketing. Jadi masih angkat tangan ya. Angkatlah jadi bendaharawan negeri Mesir. Tapi tidak titik. Tapi apa? Karena ya aku orang-orang yang apa namanya pandai menjaga dan berpengetahuan, saya punya kompetensi ya, itu tidak ada masalah menawarkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi khususnya generasi muda yang saat ini sedang galau ya, mencari peluang-peluang bisnis. Yang penting yakini dan tawarkan apa yang Anda bisa lakukan. Jangan segan-segan untuk menawarkan apa yang kita miliki. Toh Nabi Yusuf yang tampan pandai pun masih menawarkan dirinya di depan raja waktu itu. Begitu Mas Farouk, mudah-mudahan jumpa kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita jumpa pada hari Kamis yang akan datang dengan topik yang berbeda. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. Baik, pendengar RDS di manapun Anda berada, usai sudah perbincangan kita di Bincang Bisnis dan Motivasi Kewirausahaan bersama Ustadz Dr. Andes Suharno, MM Akuntan, Direktur Amelia Consulting ya. Dan semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah motivasi bisnis kita, motivasi kewirausahaan kita, dan menggugah ya jiwa-jiwa wirausaha dalam diri kita semuanya.